Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله, kita lanjutkan dari pembahasan kitab Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yaitu kita masih melanjutkan tentang masalah menjenguk orang sakit. Bab man shalla 'indal marid. Bab yaitu salat di sisi orang yang sakit. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amr dari Atha, beliau mengatakan ajani Umar ibn Safwan, suatu ketika Umar ibn Safwan menjengukku, wa hadaratil as-salatu, maka tibalah waktu salat. Fasalla bihim Ibnu Umar rak'atain, maka Ibnu Umar salat dua rakaat. Wa qala inna safar, kemudian mengatakan sesungguhnya kami sedang safar. Hadis ini khurafidin azakumullah, ya, hadis dengan sanad yang sahih, dan kita bisa ambil dari hadis ini dan bab ini dalilun ala ihtimamis salaf bi faridhatis salah. Hadis ini menunjukkan bagaimana besarnya perhatian ulama salaf terhadap wajibnya salat. Wal hirsi ala iqamatiha jama'atan fil hadari was safari. Dan semangatnya ulama salaf untuk menegakkannya secara jamaah, baik itu ketika mukim ataupun ketika safar. وهذا الأثر متفق على النصوص الصريحة مع النصوص الصريحة. Dan riwayat ini itu sesuai dengan tekstual hadis, ayat dan hadis yang ada tentang masalah menjaga salat jamaah walaupun sedang safar. Kalau di dalam mukim, jelas ini ya mayoritas ulama ya berpendapat wajibnya sholat jamaah tersebut. Adapun ketika safar, para ulama berbeda pendapat apakah tetap wajib, apakah menjadi sunnah itu ketika safar. Dan ada yang berpendapat memang wajib. Jadi walaupun safar, ya, qasar dan jamaah, tetapi tetap bersama dengan jamaah. Ya. Dan sebagian lagi berpendapat, ya, jamaah Jum'ah itu rukhsah bagi mereka untuk tidak menghadirinya. Ya, layaknya salat Jum'at. Ya, jika salat Jum'at itu rukhsah bagi mereka, ya demikian pula salatul jamaah. Ya. Ini dalil yang berpendapat tidak wajib. Adapun dalil yang mewajibkan salah satunya adalah Rasulullah ketika perang, ketika khauf, kondisi sangat genting, dan itu saat perang dan safar, tetap menjaga sholat jamaah. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Yaitu sholat jamaah ketika safar. Apakah wajib? Apakah sunnah? Ya, kalau kita hati-hati ya tetap kita jaga. Ya, kalau dalam rangka hati-hati. Walaupun tidak sampai pada tingkatan yang wajib. Misalkan berpendapat demikian. Ya. Kita sampaikan dua pendapat ini. Ada yang berpendapat tetap wajib. Karena dalilnya tadi Rasulullah saat perang saja tetap sholat jamaah. Kemudian ada yang berpendapat tidak wajib. Dalilnya adalah Jumat saja digugurkan kewajibannya bagi musafir. Ini menunjukkan sholat jamaah juga sama. Walaupun kalau seorang musafir itu ikut sholat jumat, ya tetap sah. Dan menggantikan dari sholat fardunya. Ya, itu demikian. Memang dua dalil yang sangat kuat dari dua kubu. Ya. Kemudian yang kedua, dalilun ala istihbabi iyadatil marid wa annaha haqqun lil muslim ala al muslim. Hadis ini menunjukkan pula disunnahkannya menjenguk orang sakit, ya, dan itu hak muslim atas muslim yang lainnya. Dan hendaknya orang yang menjenguk tetap mengingatkan masalah sholat kepada orang yang sakit. Ini dalilnya. Jadi walaupun sakit, kita ingatkan untuk tetap dia menjaga sholat. Sesuai dengan kemampuannya. Ya, karena dia sakit tentunya tidak jamaah. Dia di rumah. Ya, kalau dia bisa berdiri, berdiri. Kalau tidak bisa, maka duduk. Kalau tidak bisa, maka berbaring. Ya. Berbaring, miring, kemudian menundukkan kepalanya. Kalau kepala tidak bisa ditundukkan, tidak bisa digerakkan, maka dengan isyarat mata. Ya. Bagaimana kalau isyarat mata tidak bisa? Gimana? Sadar atau tidak biasanya? Rasulullah bersabda, al-ainan bikahusah. Dua mata itu adalah kunci kesadaran. Jadi kalau orang itu tidak bisa membuka matanya, itu salah satu tanda dia tidak sadar. Kalau sudah tidak sadar, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ya. Beda kalau memang orangnya buta, ya. Kalau buta berarti ya hakikatnya dia itu tersadar. Ya, hanya saja terhalangi oleh penyakit kebutaannya. Tapi kalau orang yang normal, matanya normal, kemudian dia tidak bisa membuka matanya, itu pertanda dia itu tidak sadar. Ya lainan bika husahi, kata Rasulullah. Dua mata adalah kunci kesadaran. Kalau matanya sudah ya sudah terpejam dan ya sulit untuk dibuka, maka berarti kesadaran sudah hilang. Kalau kesadarannya hilang, berarti sudah gugur kewajiban dia. Itu demikian. Ya. Tingkatan orang-orang yang sakit, tetap dia diwajibkan untuk sholat sesuai dengan kemampuannya. Sholat jamaah gugur bagi dia, tinggal dia sholat di rumah, berdiri kalau mampu, kalau enggak mampu duduk, kalau enggak mampu ya duduk, paling afdal itu tarabbu. Tarabbu itu silah. Silah, duduk silah. Oh, duduk silah ya, duduk kayak gitu, itu silah. Kalau enggak bisa, ya sesuai kemampuan. Selonjor bisa. Ya, ataupun yang sesuai dengan kondisi tubuhnya. Kemudian kalau berbaring, berbaring itu yang paling afdal miring. Miring ke kanan. Ya. Jadi caranya itu berarti seperti mayit. Kepalanya utara, kalau kita Indonesia ya, kepalanya utara, kakinya selatan. Kemudian wajah menghadap ke kiblat, miring ke kanan salat. Biasa. Tangannya gerak, kemudian kepalanya ngangguk. Ya. Itu cara berbaring yang paling afdol. Kalau enggak bisa ya telentang bisa. Ya, telentang bisa. Tapi kalau telentang berarti kakinya yang ke kiblat. Ya, kakinya yang ke kiblat. Beda ya. Kalau dia berbaring ini afdal, maka berarti yang ke kiblat adalah mukanya. Nah, dari sini kita tidak usah merubah arah ranjang ketika memang ranjangnya demikian. Biasanya kan ranjang misalkan ranjangnya timur barat. Berarti kita sholatnya apa? Kalau kita berbaring berarti telentang. Kalau ranjangnya utara selatan berarti kita miring. Ya, demikian. Tinggal dikondisikan saja. Ya. Sehingga tidak usah gotong-gotong ya ranjangnya ini pindah sana biar sholat. Nah, itu tidak usah. Insyaallah rukhsah ya dari Allah Subhanahu wa taala diberikan untuk memudahkan urusan kita. Dan itu penting karena banyak sekali orang yang meninggalkan sholat karena merasa berat dari syarat-syarat yang diada-adakan. Misalkan banyak orang yang kita tanya, "Kenapa kamu enggak sholat?" "Wong saya belum bisa niat." Akhirnya tidak sholat. Kenapa? Karena enggak bisa niat bahasa Arab. Akhirnya tidak sholat. Ini banyak kejadian seperti itu. Padahal niat cukup di dalam hati, selesai. Ya. Ya. Banyak yang beralasan tidak bisa niat, akhirnya tidak sholat, tidak puasa. Ditanya, "Kenapa kamu tidak puasa?" "Wong saya enggak bisa niat." Akhirnya enggak puasa. Ini banyak. Kasihan. Maka kita harus pahamkan. Ya. Kemudian bab iyadatul musyrik. Bab menjenguk orang sakit yang musyrik. Ya, yang musyrik berarti bukan muslim. Ala hadatsana Sulaiman bin Harb bin qala hadatsana Hammad bin Zaid an Thabit an Anas. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Thabit dari Anas radhiyallahu anhu. Annahu laman min al-yahudi kana yakhdhumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famarida. Bahwasanya ada seorang pemuda dari kalangan Yahudi yang dia biasa menjadi pelayan Nabi. Ya. Biasa melayani Nabi pada urusan-urusan dunia beliau. Famarida suatu ketika sakit, fatahun Nabi, maka Nabi menjenguknya, ya'uduhu. Wa qa'ida 'inda ra'sih, maka beliau duduk di samping kepalanya. Faqala aslim, dan mengatakan masuk Islamlah. Fanadhara ila abihi, maka pemuda tadi melihat kepada ayahnya. Wahuwa inda ra'si, di sisi kepala yang lainnya. Ya. Faqala lahu ati Abul Qasim. Ayahnya mengatakan, turutilah Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Fa'aslama, pemuda tadi masuk Islam. Fakharajin Nabi SAW, maka Nabi keluar dari rumah tersebut sambil mengatakan, wahuwa yakul, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji hanya bagi Allah yang telah melepaskan, menyelamatkan dia dari neraka jahannam. Ya. Di dalam hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, hadis yang sangat mulia, dalam riwayat Muslim ditambahkan, ketika itu Nabi keluar mengucapkan doa alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar, dan Rasul mengatakan sallu ala sahibikum, salatlah atas teman kalian ini. Jadi sekedar mengucapkan syahadat saja itu sudah menjadi ikhwah fil iman. Ikhwatul Islam. Ya. Wa fi riwayatin dalam riwayat lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma jawaza atbat ad-dar hatta sami'a as-sa'ihah ay anna al-ghulam qad qubida. Yaitu baru saja mengucapkan syahadat, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum melewati pintu, tiba-tiba mendengar pintu keluar maksudnya, tiba-tiba mendengar pemuda tersebut dicabut ruhnya. Maka Nabi mengatakan, huwa minna wa nahnu minhu, dia bagian dari kami, kami bagian dari dia. Sallu ala sahibikum, salatlah atas teman kalian ini. Sallu ala sahibikum. Dari hadis ini, ya, kita ambil faedahnya, jawazu iyadatil musyriki idza tarajjahatil maslahatu wa lam yukhsha mafsadatun. Bolehnya menjenguk orang musyrik apabila maslahatnya besar. Kecuali kalau mafsadatnya besar, malah kitanya yang kebawa, itu mafsadat. Ya. Kalau maslahatnya besar, kita ingin mengislamkannya, ya, atau sedang melunakkan hati keluarganya, maka tidak mengapa. Boleh, bahkan disyariatkan. Ya. Yang kedua, ahamiyatu da'watil musyriki ilal islami. Pentingnya, ya, pentingnya mendakwai orang-orang musyrik kepada Islam. Sampai tingkatan hendak meninggal dunia, didakwai. Dan ini keutamaan yang sangat besar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disunahkan bagi orang yang menjenguk orang sakit, maka duduk di sampingnya. Ya. Dan memberikan sesuatu yang paling berharga. Kalau dia musyrik, kafir, maka yang paling berharga dan bermanfaat bagi dia adalah syahadat. Ya. Masuk Islam. Sebagaimana muslim pun, kalau sudah ihtidhar, sudah kita lihat tanda-tanda seperti mau meninggal, maka yang paling berharga adalah kita talqin. La ilaha illallah. Bagaimana ciri-cirinya? Ya kita lihat. Ya. Ketika misalkan kakinya sudah dingin. Karena ruh itu dari bawah dulu. Ke atas nanti sampai diikuti oleh pandangan. Jadi kita pegang kakinya, kalau kakinya sudah terasa dingin, tangannya masih hangat, segera. Ketika sudah mengikuti talqin kita, la ilaha illallah, cukup. Jangan diajak bicara lagi. Ya, kalau diajak bicara lagi, kemudian ada yang tanya gimana sehat-sehat. Akhirnya akhir kalamnya bukan la ilaha illallah, tapi sehat. Atau, sudah makan belum? Jadi perlu ilmu kita. Ketika sedang mentalkin, jangan ada yang mengganggu. Sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah selesai. Jangan diajak bicara. Cukup didoakan saja. Didampingi di sampingnya. Ya, didampingi di sampingnya. Ya, kecuali kalau sudah ditalkin, sudah mengucapkan, jaraknya lama lagi. Ya, maka ditalkin lagi tidak mengapa. Ya. Jangan lepas daripada itu, ditalkin. Ya. Ini penting sekali, ma'asyiral muslimin, dan mentalkin itu di samping kepalanya. Samping kepalanya. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi mengucapkan, ya, aslim masuk Islamlah. Kepada pemuda tadi yang sedang sakit. Kemudian, yang ketiga, masyru'iyatu da'wati ilallah fi kulli munasabatin minal munasabati kama fa'ala nabi. Disyariatkannya berdakwah di jalan Allah, apapun kondisinya, keadaannya, dimanapun. Tapi dakwah umum, bukan majlis taklim. Kalau majlis taklim tentunya tempatnya khusus. Jadi dibedakan, dakwah umum itu ngajak orang untuk beribadah. Itu dimanapun, di pasar, di jalan, di mana. Tapi kalau majlis taklim ya bukan di pasar. Ya. Rasulullah kalau majlis taklim ya di masjid, ya, atau kadang di rumah, ya, pada para umahat biasanya perlu di rumah. Tapi kalau dakwah secara definisi umum, maka justru awal dakwah Rasulullah itu di pasar, ya, di pasar. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, beliau pergi ke pasar, kemudian ada tempat pengumuman. Jadi di pasar itu pada zaman itu ada tempat pengumuman seperti batu besar naik nanti. Ketika kita berbicara di situ, orang akan melihat. Nah, maka Rasulullah berdiri, setelah berdiri, ya, qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Jadi kalau kita mengajak dimanapun, di pasar, di mana, di jalan, itu tidak mengapa. Beda kalau kita mengkaji ilmu, pengajian, tafsir, fikih, apa. Nah, itu baru di masjid. Yang paling mulianya di masjid. Ya, ini penting supaya kita bisa membedakan antara dakwah umum, belajar, mengajar dengan dakwah khusus dengan dakwah umum, yaitu mengajak orang, menyadarkan orang, memahamkan orang. Itu dimanapun, siapapun kita. Kalau dakwah umum, siapapun kita, balihu ani walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Siapapun kita, ustadz ataupun bukan ustadz. Tapi kalau dakwah secara khusus, mengajarkan ilmu ya, di masjid, maka itu tentunya adalah ustadz atau orang yang berilmu. Ya, sini paham ini ya. Ini perbedaannya. Ya, perbedaannya. Jangan salah satunya saja yang lainnya ditinggalkan. Ya, karena ada orang yang modal satu ayat sudah keliling dunia. Balighu ani walau ayah, satu dunia. Ya. Satu dunia dia kelilingi. Balighu ani walau ayah. Jadi dia bertahun-tahun hafalnya cuma ayat itu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Itu saja keliling dunia 3 tahun, 6 tahun. Coba kalau dia itu duduk di hadapan para ulama belajar 3 tahun dapat apa? Yuk dapat ilmu banyak. Setelah itu dia pulang ke kampungnya bisa ngajari kepada ya orang-orang sekitarnya. Jadi kalau ini pokoknya baru selesai tobat, hafal kuntum khairu ummatin satu hadis ya balighu ani walau ayat walaupun satu ayat ya kemudian sudah keliling dunia. Ya. Maka dia ibarat menerangi orang tapi melupakan dirinya. Ya. Menerangi orang melupakan dirinya. Ya seperti yang kita bahas dalam taklim di Masjid An-Nur kemarin. Ya. Itu jangan seperti itu. Kita ngajak orang semangat tapi kita melupakan diri kita. Kewajiban kita itu apa? Belajar, menuntut ilmu. Ya. Sehingga banyak kita dapati orang-orang yang demikian justru lalai terhadap kewajiban dirinya. Ya, lalai terhadap kewajiban dirinya. Dia semangat untuk menyampaikan walaupun satu ayat sampai keliling dunia. Padahal kalau dia duduk di kampungnya belajar ya dengan ustaz itu bukan satu ayat yang dia dapatkan. Banyak sekali ayat dan hadis yang dia dapatkan dan dia bisa sampaikan ayat dan hadis banyak sekali di keluarganya, tidak dia tinggal. Ya. Saya masih ingat ketika ngisi taklim ya. Tiba-tiba lagi majelis tafsir waktu itu. Ada orang tiba-tiba semangat sekali. Tapi gayanya itu ya seperti itulah. Tiba-tiba ayat yang persis kita akan baca tafsirnya adalah apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Baru dengar ayat itu langsung pergi. Ya. Nah, langsung pergi. Loh, ini orang kok pergi? Perginya pergi kayak kepanasan begitu. Diingatkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ini menjaga, katanya menjaga orang lain dari neraka, tapi dirinya dan keluarganya tidak dijaga. Apa sih menjaga diri dan keluarga dari neraka? Rupanya apa? Ta'allamu wa'allamu al-khaira. Belajarlah dan mengajarlah kebaikan ilmu. Jadi maksudnya itu. Jadi kalau kita melindungi diri dari neraka adalah dengan kita belajar ilmu. Melindungi keluarga dari neraka adalah mengajari mereka ilmu. Itu makna daripada ku angkusakum wa ahlikum. Nah inilah terkadang yang namanya syubhat itu demikian. Seolah-olah sudah berbuat banyak tetapi justru melalaikan banyak hal. Itulah firman Allah Ta'ala. Amilatun nasib. Banyak beramal tapi rupanya sia-sia. Nggak dapat apa-apa. Malah rugi. Jangan sampai kita demikian. Kemudian yang berikutnya jawazu istikhdamil musyrikin sawa'un akana fil khidmah al manziliyah am kana fit tijariyah tijarat. Bolehnya mengambil pelayan non muslim, musyrik, kafir, boleh. Selama dia tidak mempengaruhi kita atau keluarga kita. Justru kitalah yang mempengaruhi dia. Ya. Tetapi kalau lemah, ya jangan. Seperti ada beberapa fatwa ulama di Saudi, itu melarang ya orang-orang Saudi mengambil pembantu dari Filipina. Karena kebanyakan Nasrani. Dan sudah banyak kejadian, hal-hal yang tidak bagus terjadi. Nah, artinya fatwa ini bukan mengharamkan, tetapi melihat fenomena yang ada, kejadian yang ada, keberadaan khadamat-khadamat, pembantu-pembantu yang musyrika, yang kafir, yang non-muslim, justru akhirnya mempengaruhi akhlak yang tidak baik pada anak-anak kita, maka berarti kita nasihatkan untuk jangan mengambil darinya. Ya, tapi hukum asalnya itu boleh. Hukum asalnya, kita mempekerjakan orang kafir atau kita bekerja kepada orang kafir, hukum asalnya boleh. Tapi kalau kita terpengaruhi oleh mereka, berarti lebih baik kita keluar. Atau kalau kita bosnya, lebih baik dia jangan dipekerjakan. Ini dobitnya demikian. Ya, intinya melihat kepada diri kita masing-masing dan keluarga kita. Ya, paham ya? Kemudian, bab yang berikutnya. Bab ma yaqulu lil marid, apa yang dikatakan kepada orang sakit. Qala hadatsana Ismail ibn Abi Uwais qala hadatsani Malik an Hisham ibn Urwata an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Abi Uwais, beliau berkata telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Annaha qalat, bahwasanya beliau mengatakan lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa'ika Abu Bakrin wa Bilalun. Ya. Ketika Rasulullah SAW baru sampai di Madinah, maka Abu Bakar dan Bilal itu terkena penyakit demam. Wa'ika. Wa'ika itu demam. Dan Madinah itu memang cuacanya itu ekstrim. Dan dari dulu memang terkenal banyak wabah di situ. Banyak wabah. Dan ekstrim memang. Ya. Tiba-tiba dingin, tiba-tiba panas, ya, ekstrim pokoknya. Qalat fadakhaltu alaihima, maka aku masuk menemui keduanya, faqultu ya abatah kaifa tajidu. Maka Aisyah mengatakan, wahai ayahanda, bagaimana keadaanmu? Wahai Bilal, dan bagaimana engkau Bilal, kaifa tajidu, bagaimana keadaanmu? Qala kana Abu Bakar idza akhadhu al-huma, maka Abu Bakar ketika menggigil karena demam, beliau mengatakan kullu mri'in musabbahun fi ahli wal mautu adna min syiraqin 'alaihi. Setiap orang itu berada setiap hari di tengah keluarganya dalam keadaan kematian itu lebih dekat daripada tali sandalnya. Ya. Wa kana Bilal idza uqli'a anhu yarfa'u aqiratahu. Dan Bilal ketika tersadar, ya, ketika tersadar dari pingsan-pingsannya karena demam gigil, maka beliau ya mengangkat kepalanya dan kemudian mengatakan ala laita syi'ri hal abitanna lailatan biwadin wa hawali idqarun wa jalilu wa hal aridan yauman miyaha mi jannatin wa hal yabduna li syamatun wa tafidu. Duhai seandainya aku, duhai diriku yang bermalam di sebuah malam di lembah yang dikelilingi oleh kemuliaan dan keagungan, ya, apakah aku bisa menjalani satu hari ya yang seperti apa namanya di tengah-tengah keadaan seperti air yang mendidih ini. Wa hal yabduna li syamatun wa tafilu, apakah akan nampak bagiku keadaan yang nyaman, keadaan yang sehat. Ya, intinya maknanya demikian. Saking sakitnya beliau itu menggigil sehingga mengandai-andai ya seandainya bisa sembuh begitu, dan mengandai-andai seandainya bisa merasakan sejuknya air Makkah ya, karena Makkah itu airnya walaupun bukan ini, bukan zam-zam, yang bukan zam-zamnya ya, itu segarnya luar biasa. Air di Mekah itu demikian. Karena ada beberapa titik yang memang ada sumur, walaupun bukan sumur zam-zam. Tapi airnya memang segar, airnya memang enak. Beda dengan air kita. Artinya di sini Bilal menggigil dan merindukan Mekah. Karena di Mekah itu cuacanya itu lebih stabil. Cuacanya itu lebih nyaman. Apalagi tempat kelahiran dan tempat hidupnya beliau. Tentunya lebih stabil. Orang yang terbiasa hidup di Pemalang, cuaca begini, tiba-tiba misalkan di Belik. Kan dingin, gigil. Orang yang biasa di Belik, tiba-tiba di Pemalang, ya kipas-kipasan terus. Panas banget. Ya. Maka orang itu terbiasa dengan dari semenjak dia lahirnya. Ketika dia sakit, ya, kata orang Jawa itu, hidup lahir di Pemalang, hidup di Jakarta, matinya di Pemalang lagi. Artinya orang itu ketika mau mati kadang merindukan tempat kelahirannya. Itu seperti itu. Dan Bilal ketika menggigil sakit seperti kayaknya mau mati ini, beliau ya merindukan Makkah, tempat tinggal beliau. Itu manusiawi demikian. Ya, manusiawi apa tuh kalau kata orang Jawa itu apa? Ada yang tahu maknanya? Intinya seperti itu. Orang kemanapun pergi, kalau mau mati itu cenderungnya pengen balik lagi ke tempat kelahirannya. Walaupun tempat kelahirannya itu tempat yang terpencil, pelosok, ya. Tapi ketika tua, pengennya balik lagi ke situ. Dari sini, dari riwayat ini, ikhwana fillah jazakumullah. Jawazu du'a lil mu'minin wa annahu ghairu qadih fit tawakkul. Bolehnya berdoa untuk kebaikan orang-orang yang beriman. Dan bolehnya ya mengatakan atau mengkhabarkan jenis penyakit dia. Saya demam. Saya sakit kepala. Saya sakit ini dan seterusnya. Itu boleh. Wa fil hadis dalilun bid du'a dalilun bid du'a 'alal kuffar bil amradi wal asqami wal halal. Ya, dalam hadis ini juga boleh mendoakan kebinasaan bagi orang-orang kafir. Yang ketiga, addu'a lil mu'min bisihah wa tibi biladihim wal barakati fiha. Disyariatkannya doa bagi orang-orang yang beriman supaya mereka sehat, supaya negerinya aman, sentosa, damai dan barokah di dalamnya. Wa kashfid darari wasyada'idi anhum, dan mendoakan supaya kemudaratan di negeri tersebut ini terangkat. Ini adalah madhab seluruh ulama, bahwasanya disyariatkan seorang mukmin itu mendoakan kesehatan bagi dirinya dan saudaranya, mendoakan kebaikan negerinya, dan mendoakan keberkahan umur dan tempat tinggalnya. Ya, maka sesuatu yang sangat jelek kalau negeri sendiri dihina-hina, ya, itu bukan sesuatu akhlak yang baik. Sehingga ketika Rasulullah mendapati seorang badui mencela kudanya atau mencela keledainya, maka beliau melarangnya. Kalau engkau sudah mengatakan keledaimu syaitan, maka lepaskanlah keledai tersebut. Kamu enggak pantas duduk di atas syaitan. Ya. Artinya kita punya negeri, kita punya kendaraan, kita punya tempat tinggal, maka jangan dihina-hina. Disyukuri. Kekurangan pasti ada, tapi disyukuri apa yang ada ini. Ya. Karena dengan kita mencela tempat tinggal kita, sama saja mencela ya Allah yang memberikan rizki berupa tempat tinggal kepada kita. Disyukuri. Ya. Yang ke berikutnya, faedah berikutnya, jawazu iyadatil mar'ah lirrajul wa rajul al-mar'ah bi syarti tasattur wal amni minal fitnah. Bolehnya seorang wanita menjenguk laki-laki yang sakit atau laki-laki menjenguk wanita yang sakit walaupun bukan mahram, dengan syarat menutup aurat dan aman dari fitnah. Syaratnya ini. Ya, sebagaimana Rasulullah sakit pun pernah dijenguk oleh beberapa ummahat, dan Rasulullah pun pernah menjenguk beberapa istrinya para sahabat yang sakit. Dan Aisyah menjenguk Bilal. Bilal ini kan bukan siapa-siapanya Aisyah, bukan mahramnya, tapi dijenguk di situ. Dengan syarat tentunya ya tetap menutup aurat dan aman dari fitnah. Ya, jangan khulwat, jangan berduaan. Jangan menjenguk ya di ruangan cuma berdua tok, enggak boleh. Ya harus, misalkan wanita ini mau menjenguk seorang laki-laki yang soleh, maka ditemani oleh suaminya. Dia harus nutup aurat dan aman dari fitnah. Fitnah itu bisa dari sisi wanita itu, atau suaminya, atau yang dijenguknya, atau orang yang di sekitarnya. Itu aman dari fitnah. Kalau gak aman dari fitnah ya jangan. Cukup doakan saja. Karena doa bisa dari mana saja. Jadi bisa dipahami ini ya. Ya. Yang aman contoh dari fitnah, misalkan kita berada di masyarakat. Ada tetangga kita sakit. Orang sudah sepuh. Nyai-nyai kalau orang sini. Misalkan sakit. Ya, ya kita jenguk. Kita bawa istri kita jenguk. Assalamualaikum mbak. Pripun keadaannya. Dan seterusnya. Ya dijenguk saja seperti itu. Aman dari fitnah, sudah. Dan itu akan berdampak baik insyaallah. Ya. Orang sejahat apapun kalau dijenguk saat sakit biasanya luntur. Ya, biasanya luntur. Luluh dia. Ya. Dan itu sudah terbukti lah. Kita merasakan dan siapapun pasti merasakan. Kalau orang sakit dijenguk kemudian makin sombong ya berarti ini ya kebangetan lah ya. Orang sakit jenguk makin sombong ya kebangetan. Makin benci gitu ya sombong. Ya kebangetan. Umumnya kalau dia masih punya perasaan, ya masih punya hati, ya ketika dijenguk pasti akan melunak. Ya, akan dijenguk itu akan melunak. Sebagaimana orang bermusuhan, kalau masih punya iman, kemudian musuhnya ini mengucapkan salam, itu akan berkurang permusuhannya. Walaupun belum lepas semuanya, tapi rasa bencinya itu berkurang. Lepas tali permusuhannya satu demi satu. Ya, demikian. Ya. Nah, fadol. Ya, karena sudah masuk waktu isya, jadi dikumandangkan azan. Tidak berkeluar. Allahu akbar. Allah. besar. Ikhwan fi din azakumullah, bab yang berikutnya, bab ma yujibul maridu, bab apa yang perlu dikatakan untuk bagi orang yang sakit ketika mendapatkan doa dari yang menjenguknya. Qala hadatsana Ahmad ibn Ya'qub, qala hadatsana Ishaq ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id an abihi. Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Ya'qub, ya. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id dari ayahnya, qala dakhala al-Hajjaj ala ibn Umar wa ana 'indahu kaifa huwa, qala salih. Suatu ketika Hajjaj, ya, yaitu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, orang yang sangat terkenal dengan kedzalimannya, di mana dia adalah Amir Hijaz, gubernur Mekah dan Madinah yang ditunjuk oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada zaman itu. Dan dia yang kemudian memerangi sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair, ya, radhiyallahu anhu. Seburuk-buruknya Ibnu Hajjaj bin Yusuf, ya, dia juga tahu keutamaan sahabat Ibnu Umar, sahabat yang mulia, ulama. Ya. Maka datanglah beliau menjenguk Abdullah bin Umar, dan saat itu aku di sisinya. Dan dia bertanya, "Kaifa huwa?" Siapa pemuda itu? Dan mengatakan saleh, itu saleh. Ya, itu saleh nama orang. Qala ma asabak, apa yang menimpamu, sedang sakit apa? Tanya. Qala asabani man amara bihamli silah fi yaumin la yahillu fihi hamluh. Ibnu Umar jawabannya tegas sekali di hadapan Hajjaj. Yang menimpaku adalah seorang yang memerintahkan membawa pedang di hari yang tidak halal untuk membawa pedang. Maksudnya apa? Hajjaj ini kan ketika membunuh Abdullah bin Zubair di hari bulan-bulan haram, di tanah yang haram. Ya. Tanah yang haram untuk berperang, Mekah dan Madinah itu haram untuk berperang. Kecuali kekhususan apa yang Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad saat Fathul Mekah. Adapun setelahnya menjadi tanah haram, enggak boleh perang. Jangankan perang, motong ranting aja enggak boleh. Nyabut rumput aja enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ganggu burung dara yang misalkan banyak merpati itu, ya. Enggak boleh. Dipegang kemudian diapakan itu, apalagi disembelih, enggak boleh. Artinya sekecil itu pun enggak boleh, apalagi sampai membunuh sahabat Abdullah bin Zubair, diracuni, diperangi enggak berhasil, akhirnya diracun. Ya, oleh si Hajjaj bin Yusuf ini. Maka ketika Hajjaj menjenguk Ibnu Umar, jawabannya telak. Apa yang menimpamu wahai Ibnu Umar? Yang menimpaku adalah seseorang yang bawa pedang di hari yang tidak boleh membawa pedang. Ini bahasa kiasan, maksudnya apa? Yang menjadi musibah bagi kami adalah kamu yang membunuh sahabat Abdullah bin Zubair, yang mematik peperangan di tanah haram. Itu di sini menyinggung Hajjaj bin Yusuf. Dan Hajjaj bin Yusuf itu membunuh beberapa sahabat dan ratusan ulama, minimalnya 100 ulama dari kalangan tabi'in, ulama seniornya dan beberapa sahabat. Adapun kalau Ibnu Umar, dia enggak berani. Ya. Dia enggak berani. Ya. Karena memang ada beberapa sahabat yang memang kalau diganggu ya tentunya, ya, yang akan membela itu sangat banyak sekali. Kemudian, ya, ikhwan fi din azakumullah, dalam hadis ini kita singkat saja. Ada beberapa faedah. Yang pertama, bayanun li jur'ati sahabah fi sad'i biqalil haqq. Yaitu keberanian para sahabat untuk mengatakan kebenaran. Walaupun yang dihadapannya adalah seorang pemimpin terkejam di dunia saat itu yang membunuh siapapun yang dia tidak sukai. Tapi Ibnu Umar tidak mengatakan di hadapan umum karena dia memang pemerintah. Bagaimanapun dia amir, pemerintah kaum muslimin. Jadi Ibnu Umar tidak mengatakan terang-terangan, tetapi berkata langsung di hadapan Hajjajnya. Beda dengan keadaan orang sekarang. Ya, lagi khutbah Jumat, ibaratnya ngoceti pemerintah. Nanti kalau ketemu dengan misalkan ngoceti Pak Lurah, nanti giliran ketemu sama Pak Lurahnya, nunduk-nunduk, monggo, nggih, monggo. Bukan begitu. Seharusnya di luar kita diam, ketika bertemu berdua kita ngomong. Mohon maaf, Pak. Apa yang Anda lakukan kemarin tidak tepat. Tidak sesuai dengan aturan agama. Dan seterusnya. Itu penting sekali. Taruhlah memang kita harus mengatakan ya sebuah kebenaran itu harus dengan cara yang benar. Karena maslahatnya, jadi jangan sampai sebuah kemungkaran yang diingkari menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Itu tidak boleh. Sekarang yang dilakukan misalkan ada pemerintah zalim. Misalkan. Yang dilakukan sedolim-dolimnya masih melindungi rakyatnya, masih menjaga keamanan. Tapi kalau kemudian rakyatnya tidak taat lagi kepada pemerintah yang zalim tadi, kerusakannya lebih besar, chaos. Kacau negara nanti. Ada pemberontakan, ada pembunuhan, ada ini. Kacau nanti negara. Cukuplah kita dulu pernah ya banyak di masa-masa sekolah itu banyak kosongnya. Nah, tahun-tahun 98, 9, ya, harga nggak karuan, keamanan juga bingung, apalagi beberapa etnis tertentu nggak berani keluar rumah, ya kan? Perang antar etnis, perang antar suku, dan seterusnya di tahun-tahun itu. Soalnya kalau kelahiran 80 ke belakang ya akan menyaksikan kejadian kekacauan negara kita tercinta ini di masa itu. Itu sebabnya apa? Sebabnya adalah perlawanan daripada rakyat terhadap pemimpinnya. Dan itu sebabnya apa? Ya, ucapan. Disebutkan aib-aib pemerintah di hadapan umum. Dan itu pun ketika diganti, penggantinya belum tentu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya. Jadi demikian, masyarakat muslimin, Islam itu realistis. Ya. Islam itu memang lebih mengepentingkan kemaslahatan yang lebih umum, lebih besar. Ini penting ya. Dan mengajarkan kepada kita, afdhalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Seafdhal-afdhalul jihad adalah kalimat yang benar, yang hak disampaikan langsung kepada pemimpin yang jahat. Langsung. Makanya kepada kemarin riwayat hadis ya, hadis yang sahih dari Usama bin Zaid ya, ketika ditanya oleh seseorang, "Apa kamu tidak menasihati pemerintah?" Dijawab oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, "Apakah kalau aku menasihati pemerintah harus kamu diharus di hadapan kamu? Kamu harus dengar. Demi Allah, saya tidak mau membuka pintu yang kalau sudah terbuka tidak akan bisa tertutup kembali." Artinya kalau pintu pemberontakan itu sudah terbuka, tertutupnya lagi itu susah. Ya. Ketika rakyat itu melawan kepada pemerintah, susah nanti. Dan semua ya, rata-rata yang sudah menjatuhkan pemimpinnya itu menyesal di belakangan hari. Gak usah di Indonesia, wis, di Irak sana. Sekejam-kejamnya Saddam Hussein itu anti dengan Syiah. Ketika Saddam Husseinnya dijatuhkan, sekarang dipimpin oleh orang-orang Syiah. Ahlu sunnah kesusahan ibadah di sana. Negara tidak aman. Gak ada orang keluar itu rasa aman, gak ada. Libya, sejahat-jahatnya, sekejam-kejamnya Qaddafi, dia masih sholat. Dia hafal Quran 30 juz. Bahkan salah satu anaknya itu pernah belajar di Syekh Mukbil, di Damaj. Salah satu anaknya. Jadi salah satu anaknya itu salafi, ahlu sunnah. Coba ketika pada zaman beliau, sekolah gratis, pendidikan gratis, setiap orang menikah dapat rumah, dapat tunjangan, bahkan dapat jatah emas setiap bulannya. Jatah emas coba, antum dapat jatah emas. Segram deh sebulan. Tapi ketika beliau tewas di tangan rakyatnya sendiri, apa sekarang? Perang saudara, kemiskinan, kelaparan di mana-mana, kacau negara. Bertahun-tahun, puluhan tahun. Udah belasan tahun kan? Sudah belasan tahun. Nggak pulih-pulih. Hancur Libya itu. Salah siapa coba? Provokator. Jadi kita harus ambil pelajaran yang ada ini. Ya. Semuanya itu berawal dari apa? Jadi lisan ini. Kemudian kembali kepada tema faedah hadis tadi. Ijabatul marid a'idahu kama yufiduhu tabibul Bukhari. Yaitu bolehnya seorang yang sakit ketika ditanya itu menjawab. Dan jawabnya itu tidak harus keadaan sakitnya. Bahkan bisa jawabannya adalah nasihat bagi yang menjenguknya. Apabila memang diperlukan, yang menjenguk itu untuk dinasehati. Apalagi misalkan menjenguk berdua, kan gak ada orang lain bisa mengatakan nasihat yang benar. Dan tidak semua orang menasehati langsung itu bisa. Belum tentu. Apalagi kita orang Indonesia itu biasanya bapernya lebih tinggi. Perasaannya, wah gak enak lah. Nanti gak enak lah perasaan. Ya, padahal kalau serba gak enak, hidup kita tidak akan enak. Ya kan? Dikit-dikit lah gak enak lah. Ya gak enak hidupnya, gak enak terus. Dikit-dikit gak enak, dikit-dikit gak enak. Mau ngomong gak enak. Yang ini gak enak, ya gak enak terus hidupnya. Udah sampein saja. Sampein saja dengan cara yang baik. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau gak diterima, ya sudah. Yang penting sudah kita laksanakan kewajiban. Daripada kita pendem, gak enak terus perasaannya. Melihat kemungkaran, dosa terus. Kita gak ingkari. Dan begitu. Yang ketiga, al-akhdu bibabisaddir dharai'. Yaitu hendaknya kita mengambil tindakan yang bisa menutup celah keburukan. Jadi mencegah dari keburukan. Saddan lidari'ah adalah menutup kemungkinan-kemungkinan keburukan itu akan timbul. Ya. Itu prinsip dalam agama, dhobit atau kaidah dalam kita beragama. Ya. Sebisa mungkin meminimalisir keburukan walaupun tidak semuanya. Ya. Walaupun tidak bisa merubah Hajat bin Yusuf sepenuhnya, minimalnya dinasehati. Minimalnya disampaikan apa yang kamu kata, apa yang kamu lakukan itu salah. Ya. Hajat bin Yusuf itu ya begitu. Jadi orang yang hafal Quran pun belum tentu dia takwa. Karena terkadang dia tidak paham terhadap apa yang dia hafal. Ya. Dia sholat malam itu tiap malam sholat. Tapi habis sholat nanti mabok. Itu Hajat bin Yusuf. Makanya Qur'annya gak manfaat. Karena habis sholat, habis baca Qur'an mabok. Tapi setelah mabok baca Qur'an lagi, sholat. Nah. Ya seperti itu. Justru kalau orang maksiat kemudian Qur'annya masih ada, ya itu jadi hujah atas dia. Ya, hujah atas dia. Al-Quran itu hujjatun laka wa alaih. Quran itu yang akan membelamu atau yang akan menuntutmu. Dan Al-Quran itu perlu dijaga. Yang keempat, dalilun ala munasahati wulatil umur min dhawil kafa'at al-ilmiyah bi uslubin fihi adab. Wasatrun wa bayanun lil haq. Dalil untuk menasehati pemerintah. Dan hendaknya dilakukan oleh orang yang punya wibawa. Di mata pemerintah itu. Kalau kita rakyat jelata, ya buru-buru diterima sebagai tamu. Ngelirik aja enggak mungkin. Tapi kalau tokoh masyarakat, tokoh besar dikenal, bertamu kepada presiden. Siapa ini? Oh ini adalah tokoh masyarakat ketua misalkan se-Indonesia. Ketua apa? Ketua tani, ketua kelompok apa, atau ini kiai besar, ustadz besar, ya santrinya banyak, kan akan punya wibawa ini orang. Atau secara penampilan dia wibawa. Sebagaimana Abdul Muthalib ketika ya bernegosiasi dengan Abroha. Dengan penampilannya yang begitu berwibawa, langsung menghormatinya. Datang dan berbicara dengan metode yang baik, dengan adab yang baik, dan kalau bisa tidak didengar oleh orang lain untuk menjelaskan kebenaran. Jadi satu hal, kisah tentang Qaddafi, Muammar Qaddafi. Dia kan Baduy, memang dari Baduy. Orang Baduy, tidak mau tidur di bangunan, di hotel. Enggak, dimanapun dia bawa tenda sendiri. Anaknya banyak. Salah satunya tadi, anaknya ada yang jadi penuntut ilmu dan jadi salafi. Alhamdulillah. Nah, ya karena orang Baduy ya, jadi mau menghilangkan kalimat kul dalam Al-Quran waktu itu. Idenya ide yang nyeleneh-nyeleneh. Dan saat itu rakyatnya gejolak di situ. Marah dan seterusnya. Tapi fa ya subhanallah, orang dekat Qaddafi yang soleh menghubungi Syekh bin Baz. Ya, Syekh bin Baz begini-begini disampaikan. Akhirnya subhanallah Syekh bin Baz telpon Muammar Qaddafi. Ditelpon, dinasehati. Akhirnya tidak jadi. Tidak jadi untuk merubah mushaf yang ada di sana. Kan enak. Enggak ada pertumpahan darah, enggak ada demonstrasi. Cukup telpon dari orang yang berwibawa. Dinasehati, berubah sikap, sudah selesai. Kan enak. Ya. Nah itulah pentingnya kita itu sabar ketika menghadapi ya yang tidak disenangi dari pemerintah. Karena dibalik kekurangan pemerintah itu kemaslahatannya lebih tinggi kalau kita tetap taat kepadanya. Demikian. Ya. Yang menasehati orang yang punya wibawa, punya sopan santun, berdua punya akses untuk masuk, untuk berbicara. Seperti itu. Sampaikan. Ya. Apalagi di Indonesia biasanya kalau kita itu punya, misalkan punya masa itu misalkan kita pimpinan pesantren, pesantren yang terkenal, itu biasanya nanti teranggap. Ya. Itu biasanya seperti itu. Atau ustadz, ustadz itu jamaahnya banyak, biasanya nanti teranggap juga. Kirim surat biasanya bisa saja keterima. Ya. Yang kelima, dalilun ala karahati hamlis silah fil jumai wal a'yad illa lihajatin daruratin. Dalil tidak bolehnya membawa senjata pedang ataupun senjata api di tengah kerumunan atau di tengah peringatan-peringatan atau pesta-pesta pernikahan ataupun yang lainnya kecuali darurat. Misalkan dia tentara penjaga keamanan. Ya. Seperti di Mekah Madinah itu aslinya tidak boleh. Hatta tentara. Kecuali memang sangat dikhawatirkan. Makanya kemarin ketika kita di Haram sana di Madinah. Ya, itu melihat ada tentara bersenjata lengkap khusus. Ya karena waktu itu mengawal. Mengawal raja. Itu pun tidak masuk ke masjid. Jadi hanya di lingkungan luarnya. Dikelilingi gitu. Senjata lengkap. Ya, ketika di Mekah nggak ada ya yang masuk ke tanah haramnya bawa senjata, semuanya tanpa senjata polisinya atau tentaranya. Ya, mereka pasang senjata itu di luar tanah haram, di luar tanah haram, di pos-pos perbatasannya mereka di pos-posnya bawa. Tapi masuk mereka asalnya nggak boleh. Ya, maka dalam sejarah Islam yang pernah melakukan mengangkat senjata itu seperti Hajjaj bin Yusuf Fatimiyah, orang Syiah Rafidhah yang merampok Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pernah dibongkar sama orang Syiah dari Mesir, ya kerajaan Fatimiyah namanya. Mereka mencuri Hajar Aswad, dan Hajar Aswad itu tidak di Mekah selama 300 tahun. Itu dicuri sama Syiah. Ya. Kalau yang terakhir-terakhir itu kasus pada tahun 60-70-an itu kasusnya Juhaiman. Suhaiman itu agen penyusup untuk mengacaukan dakwah Salafiyah dan negeri Saudi. Jadi dia pemuda, mantan tentara, kemudian setelah itu dia izin masuk Jami'ah Islamiyah Dinah, orang Saudi. Setelah itu dia berkenalan dengan para ulama, mengajak para pemuda mengatasnamakan harokah atau pergerakan Salafiyah. Tapi dibaliknya dia mengkritisi pemerintah. Nah ini perlu dicatat. Apapun nama pergerakan Salafi, apa apapun itu, ya, nama Salafi itu bagus. Tapi kadang ada orang yang menggunakannya. Pergerakan Salafi atau pergerakan Sunni ataupun apa. Tiba-tiba di dalam isinya mengkritisi pemerintah, mengajak untuk memberontak. Maka itu bukan Salafi. Itu bukan Sunni. Seperti Bogor itu ada namanya harokah sunniyah. Itu intinya adalah ikhwanul muslimin, politik pergerakannya. Ya. Banyak di daerah Jawa Barat. Nah, kembali di sini Suhaiman ini kasusnya. Kemudian dia kemudian menyerang Ka'bah dengan memasukkan senjata lewat peti-peti jenazah. Saat itu diberondong jamaah haji sampai 300 meninggal dunia. Dan di situ tentara penjaga itu gak bawa senjata. Gak ada. Pentungan aja gak bawa. Yo, tentara banyak yang mati. Lihat ujungnya. Setelah lihat ujungnya, Juhaiman ini ingin mengangkat sepupunya untuk jadi Imam Mahdi. Usut punya usut. Ini adalah agen-agen Syiah. Ya, yang untuk mengacaukan ya dakwah Salafiyah, mengacaukan ya keadaan Makkah, disusupkan seperti itu. Maka ikhwan fillah jazakumullah, hati-hati ya. Kalau dia memang benar-benar dakwah Salafiyah, maka tidak mungkin mengajak kepada pemberontakan. Itu sangat tidak mungkin sekali. Ya. Kalau itu dakwah Salafiyah, pasti tidak mungkin mengajak orang untuk demo, untuk melakukan huru-hara, itu tidak mungkin. Bisa dipahami ya? Nah, makanya saat itu menjadi fitnah besar seperti Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, terfitnah. Karena Juhaiman ini pernah duduk di majelisnya Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, yang akhirnya dideportasi, di blacklist, gak boleh masuk Saudi saat itu. Hanya karena pernah duduk di majelisnya. Ibaratnya kalau ada orang datang di sini, duduk di majelisnya kita, tiba-tiba dia teroris misalkan. Kitanya di blacklist. Kitanya dituduh. Itu seperti itu. Kadang ada orang-orang yang pengen ngacau seperti itu. Ya, makanya kita diingatkan. Semuanya diingatkan. Tentunya yang namanya pengajian siapapun boleh hadir. Masjid siapapun boleh sholat di situ. Tapi kalau siapapun yang masuk kemudian ujung-ujungnya adalah mengajak kepada pemberontakan, mengkritisi ini dan itu, maka patut dicurigai. Dan ya perlu dia itu ditegak hujahnya, diinterogasi, dinasehati. Bukan mengusir, karena kalau masjid itu jangan, kalau orang sholat ibaratnya tidak diusir dari masjid. Ibaratnya sholat silahkan sholat, tapi jangan menebar syubhat. Intinya seperti itu. Nah demikian ya, qul fi nasakumullah, sedikit faedah ya luar daripada hadis ini. Demikian sampai di sini dulu. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.